إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان فيدين أعزكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur bertahmid kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan menganugerahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang banyak, kenikmatan-kenikmatan yang agung, yang besar. Nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmatul ilm merupakan nikmat yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula nikmat-nikmat yang sifatnya lahiriah, duniawiah, sangat banyak dan sangat berlimpah. Maka wajib atas kita semuanya untuk selalu dan senantiasa bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bertahmid kepadanya yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali bermajlis di rumah Allah yang mulia ini untuk tafaqquh fiddin. Kita kembali mengkaji bimbingan agama Allah, agama Islam yang mulia ini, talabul ilmi syar'i. Pada kesempatan kali ini tema yang diangkat adalah tema yang sangat penting, dikarenakan berkaitan dengan perkara yang penting, berkaitan dengan perkara dakwah ilallah. Dakwah ini merupakan amal yang sangat agung, yang sangat mulia, satu ibadah besar dari ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang mulia dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan asba'uhum, pengikut-pengikut mereka yang beriman kepada mereka ila yaumiddin. Amalan yang ditempuh terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salafun salihin, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah dengan dakwah yang mulia ini. Dikatakan besar dikarenakan memang kegiatan-kegiatan dalam dakwah itu juga perkara besar. Dalam sebuah dakwah diperlukan yang namanya ta'awun, bantu-membantu, saling gotong royong untuk mengemban amanah dakwah. Harus ada tasyawur, koordinasi yang bagus, musyawarah yang baik untuk mengembangkan amanah dakwah ini. Harus mengerahkan juhud, namanya badal juhud, mengerahkan upaya-upaya, usaha-usaha besar. Ada perjuangan di sana, ada pengorbanan di sana untuk dakwah yang mulia ini, merintisnya, mengembangkannya. Artinya sebuah amal yang melibatkan banyak pihak, namanya amal jama'i, bukan semata-mata amal individu. Besar. Dan yang kita kaji kali ini ialah tentang pentingnya keikhlasan dalam berdakwah. Ini perkara kedua yang menunjukkan pentingnya tema ini. Karena keikhlasan ini merupakan kunci dari segala-galanya. Kunci untuk semua amal-amal ibadah kepada Allah. Amal-amal yang saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Kuncinya pada keikhlasan. Ada keikhlasan, maka amalnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, disertai dengan mutaba'atul sunnah. Adanya keikhlasan akan membuahkan barokah. Adanya keikhlasan akan memunculkan thamaratun adidah nafi'ah, memunculkan buah-buah yang begitu banyak yang sangat bermanfaat dari ikhlas ini. Barakallahu fikum. Sangat penting, dikarenakan ikhlas ini barakallahu fikum bukan perkara yang mudah. Perkara yang sangat sulit. Karena keikhlasan itu berkaitan dengan niat. Niat itu berkaitan dengan hati. Sementara namanya hati Bani Adam itu berbolak-balik dengan cepatnya. Barakallahu fikum. Salafuna salallahu rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala di zaman dahulu kala, mereka mengakui bab ini. Sesuatu yang paling susah, paling sulit untuk mereka pegang, untuk mereka obati, itu keikhlasan. Keikhlasan barakallahu fikum. Godaannya sangat banyak, rintangannya sangat banyak, konsekuensinya sangat banyak, sehingga orang yang dinyatakan mukhlis, yang betul-betul mukhlis dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal saleh, adalah hamba-hamba Allah yang sangat mulia, lepas dari godaan-godaan syaitan, lepas dari tipu daya dan makar-makar syaitan, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas dari kalangan mereka. Sehingga kita membahas dua hal yang sangat penting. Dakwah itu perkara penting, ikhlas dalam dakwah itu lebih penting lagi. Kita akan langsung fokus pada pembahasan tema kita, pentingnya keikhlasan dalam dakwah. Tema ini akan kita bagi menjadi beberapa pembahasan supaya lebih mencakup. Yang pertama ialah mafhumul ikhlas fi da'wah. Pemahaman atau yang dimaksud dengan keikhlasan dalam berdakwah. Yang kedua ialah madhahirul ikhlas fi da'wah. Bentuk-bentuk real keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga ialah thamaratul ikhlas fi da'wati ila Allah. buah keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat ialah hal-hal yang merusak keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Harapannya dengan kita membahas tema ini, kita semakin bersemangat dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dakwah ini merupakan tanggung jawab masing-masing kita dengan kemampuan masing-masing. Dan harapan yang kedua ialah dakwah yang kita lakukan selama ini betul-betul dakwah yang dilakukan, dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Supaya dakwah kita sahihah, benar. Supaya dakwah kita makbulah, diterima oleh Allah Azza wa Jal. Supaya dakwah kita nafi'ah, mubarakah, bermanfaat dan diberkati oleh Allah Azza wa Jal. Manfaat untuk masing-masing kita yang terlibat di dalamnya, manfaat untuk sekitar kita. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, pembahasan yang pertama, mafhumul ikhlas fi da'wati ila Allah. Ikhlas itu, al-ikhlas secara bahasa dimaknakan dengan tasfiyah, pemurnian, pembersihan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Hafidh Al-Hakami rahimahullah, disebutkan dalam kitab Ma'arijul Qabul juz yang pertama, beliau mengatakan wal ikhlasu huwa tasfiyatul amali salih. Afwan, al ikhlasu huwa tasfiyatul amal bi salihin niyyati an jami'i syawa'ib syirik. Al ikhlas huwa tasfiyatul amal bi salihin niyyati an jami'i syawa'ib syirik. Ikhlas itu ialah memurnikan amal, membersihkan amal dengan niatan-niatan yang baik dari semua kotoran-kotoran syirik, noda-noda syirik. Itu namanya ikhlas. Dia punya niatan-niatan yang solehah, niatan-niatan yang baik, yang bisa membersihkan amalan dia dari noda-noda kesyirikan. Ini mana ikhlas secara umum, ikhlasul amal, mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Barakallahu fikum. Keikhlasan dalam bab ini lebih dekat kepada makna ketauhidan, sarful ibadati lillahi wahdah, mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, lepas ya, lepas atau kosong atau bersih dari noda-noda kesyirikan. Al-ikhlas dimaknakan dengan at-tauhid. Itu makna asal daripada keikhlasan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, adapun keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat dari nusus al-ayat wal-ahadith tentang dakwah, nas-nas ayat, nas-nas hadith tentang dakwah ila Allah, barakallahu fikum, Maka keikhlasan dalam berdakwah ini ada dua gambaran. Yang pertama adalah mempersembahkan dakwahnya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mempersembahkan dakwahnya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bersih dari noda-noda yang merusaknya. Ini namanya ikhlas dalam perkara dakwah dengan gambarannya pertama. Betul-betul dakwahnya itu lillahi ta'ala. Betul-betul niatan dia itu baik. Yang dia inginkan, yang dia harapkan dari dakwah, ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Disebut juga dengan istilah ihtisabul ajr indallah fi da'watihi. Mengharapkan pahala dari Allah semata pada dakwahnya. Ini ikhlas dalam perkara dakwah. Dengan keikhlasan, dengan model pertama ini, dia akan selamat dari semua niatan-niatan duniawi. Selamat dari kepentingan-kepentingan pribadi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdakwah bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk mengejar jabatan, kedudukan, tahta, bukan untuk mengejar harta benda, bukan untuk mengejar kepentingan atau ambisi pribadi terkait dengan dakwah ini, atau tujuan-tujuan duniawiah lain pada dakwah ini. Tidak ada. Ini keikhlasan dalam perkara dakwah. Betul-betul dia persembahkan amal dakwah itu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Betul-betul yang dia harapkan dari dakwah ini ridhanya Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Yang dia inginkan dari dakwah ini betul-betul pahala dari Allah semata. Bersih dari noda-noda yang mengotorinya. La riya, wala sum'ah, wala dunia, wala yang lain-lainnya. Ini barakallahu fikum ikhlas dengan bentuk yang pertama. Kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia, ialah ketulusan dalam berdakwah. Dakwahnya tulus, ikhlas. Gitu ya, pas ya. Tulus, ikhlas. Apa yang kamu cari? Ridhonya Allah. Apa yang kamu harapkan? Pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kamu mau mengejar mimpi dunia? Tidak. Mengejar mimpi pribadi? Tidak. Ada kemaslahatan pribadi yang kamu cari di dalam dakwah ini? Tidak ada. Ada kepentingan-kepentingan duniawi yang kamu hendak raih dari dakwah ini? Tidak ada. Apakah kamu kepingin terkenal dengan dakwah ini? Tidak. Apakah kamu kepingin cari pengikut dengan dakwah ini? Tidak. Apakah kamu kepingin mendapatkan kemasyhuran dengan dakwah ini? Tidak. Karena itu semuanya syawaib, noda-noda yang mengotori keikhlasan dia dalam berdakwah. Hadza mukhlishun fi da'watihi, dan ini sesuai dengan mana keikhlasan secara umum yang disebutkan oleh para ulama tadi. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam beberapa ayat yang menjelaskan wajibnya keikhlasan dalam semua dakwah secara umum. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka enggak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah semata. Dipersembahkan untuk Allah semata. tulus ikhlas. Tidak ada tendensi duniawi atau pribadi yang mengotori ketulusan dakwahnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, daripada mafhum ikhlas dalam berdakwah kepada Allah ialah da'watun nasi ilallah wa ila sabilih. Dia mengajak orang lain kembali kepada Allah. Dia mengajak orang lain kembali kepada Allah. Dia mengajak orang lain kembali kepada jalan Allah. Dia mengajak orang lain kepada dinul Islam ini. Mengajak orang lain kepada sunnah Rasul ini. Dia mengajak orang lain kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam agama ini. Ilallah, dakwah ilallah. Itu juga merupakan keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah. Yang namanya dakwah itu menyeru. Yang namanya dakwah itu mengajak. Seruan dan ajakan macam-macam bentuknya. Dan tidak semua ajakan dan seruan dikatakan ikhlas. Ada pihak-pihak yang berdakwah, yang menyeru, yang mengajak. Tapi dia mengajak orang lain kepada pribadinya sendiri. Dia mengajak orang lain kembali kepada pemahaman-pemahaman dia sendiri. Dia mengajak orang lain kembali kepada kelompoknya sendiri. Atau golongannya sendiri. Dipahami ya? Ini semuanya bukan keikhlasan dalam dakwah. Kapan dikatakan ikhlas? Ketika dia mengajak orang lain, menyeru orang lain kembali kepada Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, kembali ke jalannya Allah Azza wa Jal yang ditapaki oleh para anbiya wal mursalin. Mengajak orang kembali kepada bimbingan-bimbingan Islam di atas sunnah, kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Islam dan sunnah untuk mereka amalkan. Ini yang namanya keikhlasan dalam keradaan. Kalau kita membaca dan menelaah ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara dakwah selalu menggunakan kalimat-kalimat di atas. Dakwahnya ilallah, dakwahnya ila sabilillah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku yang aku tempuh, yang aku tapaki, yang aku telusuri, yaitu ad'u ila Allah. Aku berdakwah, aku mengajak, aku menyeru orang lain kepada Allah. Di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Ilallah. Kepada Allah. Jika Allah mengatakan dalam firman yang lainnya lagi, memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW, udu'u ila mada? Sabili Rabbik. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhul hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Udu'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah engkau wahai Nabi ke jalan Rabbmu, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, mau'idhul hasanah, jidal dengan cara yang terbaik. Ila sabili rabbik. Itu keikhlasan. Ajak orang lain, ajak umatmu, ajak masyarakatmu. Seru mereka, himbau mereka, ajak mereka. Kemana? Supaya menapaki jalan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun menggunakan kata-kata ud'u ila sabili nafsik. Nafsik anta. Ud'u ila ra'yik au ila fikratik au ila firqatik. Dakwakan aja orang lain kepada pemahamanmu atau fikrahmu atau kelompokmu atau diri kamu sendiri. Tidak ada. Selalu dengan kata-kata ilallah, ila sabili rabbik, ilal khair. Sebenarnya ayat yang lain, yang ketiga Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalangan kalian umat yang mendakwahkan kepada kebaikan, yad'una ilal khair, kebaikan. Barakallahu fikum. Ini bentuk kedua daripada mafhum keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika keikhlasan dengan bentuk kedua ini ada, maka dia akan selamat dari yang namanya dakwah-dakwah yang menyimpang. Ketika poin kedua ini tidak ada, maka dia masuk dalam jurang da'awat hizbiyah, da'awat munharifah, da'wah-da'wah hizbiyah, da'wah-da'wah yang menyimpang, da'wah yang mengajak orang kepada pribadinya, kepada pemahamannya, kepada kelompoknya, kepada golongannya semata. Itu namanya da'wah hizbiyah, da'wah munharifah. Barakallahu fikum. Ini keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dua ya, secara pribadinya masing-masing da'i itu tulus ikhlas dalam berdakwah, tidak mengharapkan kepentingan duniawi atau kepentingan pribadi. Yang dia cari ridha-Nya Allah, yang dia harapkan pahala Allah, yang dia dambakan surga-Nya Allah Azza wa Jalla. Tulus ikhlas dalam berdakwah. Dan yang kedua, dia mengajak orang lain kembali kepada Allah, ke jalan Allah, kepada bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengajak orang lain kepada pribadinya atau kelompoknya atau golongannya. Selamat dari da'watun hizbiyah munharifah. Dipahami insyaAllah ya? Ini namanya mafhumul ikhlas fi da'wati ilallah. Pengertian keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah. Harus ada dua-duanya. Dikarenakan dua gambar ini berbeda-beda. Kalau poin pertama, menyelamatkan dia dari noda-noda syirik, niatan-niatan yang jelek, yang syirik. Yang kedua, menyelamatkan dia dari noda-noda penyimpangan yang mengotori kebersihan dakwahnya dia. Barakallahu fikum. Inilah keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah. Dipahami insyaAllah ya, mafhum. Barakallahu fikum. Harus dua-duanya ikhwan. Kalau ada orang yang tulus ikhlas dalam berdakwah kepada Allah, enggak mengharapkan dunia, enggak mengharapkan kepentingan pribadi, tulus, tapi dia mengajak kepada kelompoknya, mengajak kepada golongannya, mengajak kepada pemahaman ideologinya semata, ini bukan keikhlasan hizbiyah. Ada loh hizbiyin-hizbiyin yang ikhlasnya itu mengalahkan banyak orang. Betul-betul tulus, betul-betul berkorban, berjuang. Pokoknya dia kerahkan semua yang dia bisa, tenaga, pikiran, waktu, harta, dan yang lain-lainnya. Betul-betul dia curahkan semua dengan penuh keikhlasan. Tapi yang dia dakwakan itu hizbiyah. Dia enggak mengajak orang kembali kepada Allah atau kepada Rasul-Nya atau kepada sabilullah, yang dia mengajak orang kepada perkara kebatilan bahkan, atau kepada perkara kelompoknya, pribadinya, ila akhiri. Itu bukan namanya keikhlasan. Barakallahu fikum. Atau seseorang yang lepas dari dakwah hizbiyah munharifah, dia mengajak orang kembali kepada Allah, mengajak orang kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang kepada jalannya Allah, kepada perkara kebaikan dijelaskan dengan rinci. Ada niatan terselubung dalam hatinya. dia ingin mengharapkan dunia, dia mengharapkan harta, kedudukan, tahta, pujian, sanjungan dan segala macamnya. Ini enggak ikhlas. Harus ada dua-duanya. Dua gambaran tadi harus ada pada dia, baru dikatakan mukhlisun fi da'watihi, ikhlas dalam dakwah dia. Barakallahu fikum. Kira-kira gampang apa susah ini? Ikhlas dalam berdakwah kepada Allah dengan dua gambaran tadi. Jawabannya piye? Susah apa gampang? Gampang ya? Ya ngomongnya gampang. Ngomongnya gampang. Penerapannya yang sangat susah. Sangat susah. Barakallahu fikum. Tidak semudah yang dibayangkan. Tapi kan diberi kemudahan bagi yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Maka harus dilatih. Harus dilatih ini semuanya, ikhwan. Barakallahu fikum. Taib. Pembahasan yang berikutnya. Yang kedua, apa pembahasan yang kedua tadi? Aywa, madhahirul ikhlas fi da'wati ila Allah. Bentuk-bentuk riil keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Madhahir al-ikhlas fi da'wati ila Allah. Madhahirnya ini bentuk-bentuk tampilan-tampilan luar yang riil orang dikatakan ikhlas dalam perkara dakwah itu berkaitan dengan dua poin di atas terkait dengan penggambaran keikhlasan. Ikhwan fillah azzakumullah, sesungguhnya ikhlas itu kan terkait dengan niat. Niat itu ada di dalam hati. Secara hukum asalnya tidak bisa kita untuk mengulik-ngulik niatnya orang. Kan di hati. Tidak bisa kita kemudian berupaya untuk mengetahui, membongkar niatnya orang. Karena di hati. Di hati. Kan gitu ya. Namun barakallahu fikum, itu semuanya ada amarat. Tanda-tandanya, ada indikasi-indikasinya. Barakallahu fikum. Muncul ke permukaan, terkadang muncul melewati lesan-lesannya, terkadang muncul melalui tindak tanduknya, kelihatan. Dengan tanpa kita mengulik niatnya dia. Itu yang disebut dengan mazhar, jamaknya mazahir. Nongol, kelihatan dengan sendirinya. Ha, gitu. Ini bukti, amarah, alamah, tanda keikhlasannya. Nah, ini tandanya dia gak ikhlas. Teropongnya dua tadi itu. Dua yang mana? Dua poin bentuk keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ya, mazahir ini ada kalanya vulgar. Tahu vulgar? Sharihah, terang-terangan nyata. Gitu. Ada kalanya samar. Tapi kelihatan dari yang namanya qarinah-qarinah. Indikasi-indikasi ke arah sana. Ketika semakin kuat qarinahnya, maka dikatakan sebagai sebuah mazhar. Kayak gitu ya. Yang kita bahas sekarang apa ini? Mazahir al-ikhlas fi da'wati ila Allah. Mazhar keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum saya sebutkan, ditanbih dulu. Ini semuanya disebutkan untuk evaluasi diri kita masing-masing. ya. Bukan disebutkan untuk kemudian dibikin sebuah catatan terus ngetes orang lain. Orang ikhlas kuwi enggak ada di sini, conteng. Orang ikhlas kuwi enggak ada di sini, conteng. Ini perangai yang buruk, perangai yang jelek, akhlaki yang jelek ketika dia punya niatan seperti itu. Dan bukan seperti itu seorang mukmin, barakallahu fiik. Seorang mukmin itu ketika mendapati sebuah perintah, sebuah perkara kebaikan, langsung ngaca untuk pribadinya. Sudahkah ada pada saya? Ada, alhamdulillah. Belum, dikerjakan sama dia. Ada perkara kejelekan, ngaca dia. Apakah ada pada saya? Ada, istighfar, taubat kepada Allah diperbaiki. Tidak ada, alhamdulillah. Itu mukmin. Nah, orang yang enggak beres, orang lain yang dikasih kaca. Pobongnya. Enggak ada apa tadi ya, ini orang enggak beres nih. Lah, ini orang jahat ini. Maha kata. Saya ingatkan supaya jangan disalahpahami. Yang pertama, dari mazhar min mazahiril ikhlas fi da'wati ilallah ialah yang pertama, dia berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Ya, dia akan tetap berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada, kapanpun itu waktunya, bagaimanapun kondisinya. Ini namanya dia mukhlisun fi da'watihi. Tidak membedakan satu tempat dengan tempat yang lain, satu waktu dengan waktu yang lain, satu kondisi dengan kondisi yang lain. Semuanya sama, medan dakwah adalah sama. Itu orang yang mukhlisun fi da'watihi. Dikarenakan yang diajari ridhonya Allah, yang diharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata. Ada kalanya dia berdakwah kepada Allah di sebuah tempat-tempat yang nyaman. Nyaman terkait dengan psikologisnya, nyaman terkait dengan kondisi madu'unya, nyaman terkait dengan yang lain-lainnya. Kita bahasakan nyaman. Dakwah dia. Tidak peduli dengan apapun, dakwah dia. Ada kalanya dia berdakwah di sebuah tempat-tempat yang agak kurang nyaman. Atau bahkan tidak nyaman. Di sana perlu tantangan. Tantangan terkait dengan dirinya, tantangan terkait dengan madu'unya, terkait dengan masyarakatnya, tantangan terkait dengan yang lain-lainnya. Dakwah dia tetap. Dikarenakan yang diharapkan ridhanya Allah Azza wa Jalla. Difahami insyaAllah ya. Ada kalanya dia berdakwah barakallahu fikum dengan sebuah kondisi dia harus berjuang, dia harus berkorban, dia harus mengerahkan semua yang dia mampu. Wah, perjuangan harus luar biasa, pengorbanannya harus luar biasa. Dakwah dia, dakwah dia tidak pernah surut semangat dia dalam berdakwah kepada Allah. Ada kalanya dia berdakwah dalam kondisi yang enak gitu ya, Pak. Perjuangan enggak begitu, pengorbanan enggak begitu. Ya. Enak sudah. Mungkin sudah ada yang berjuang sebelumnya, dia tak meneruskan saja. Al-muhim kondisinya nyaman. Dakwah dia. Tetap dia berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Kapanpun itu, siap dia untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mazhar bin mazhar ikhlas fi da'watihi. Sama saja bagi dia, dimanapun tempat dakwahnya, kapanpun dia harus berdakwah, kondisi apapun dia harus berdakwah. Dia tahu dakwah itu adalah suka dan duka. Kala suka dia berdakwah, kala duka dia berdakwah, kala lapang dia berdakwah, kala sempit dia berdakwah. Kondisi aman dia berdakwah, kondisi banyak rintangan juga berdakwah. Barakallahu fikum. Itu namanya mukhlisun fi da'wati. Yang dia cari bukan apapun, la maslahat duniawiyah wala maslahat pribadi. Yang dia cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ditempatkan dimanapun siap. Nah, ditaruh di muqaddamah bagian depan, siap fi muqaddamah. Ditempatkan di bagian belakang, siap di bagian belakang. Disiapkan di tengah-tengah, siap di tengah-tengah. Disiapkan di sebelah kanan, siap sebelah kiri, siap. Dia akan siap untuk berdakwah kepada Allah dengan kondisi apapun. Barakallahu fikum. Umumnya yang seperti ini, khonafitina azzakumullah, orang-orang yang memang tidak teruji, enggak diuji dengan ketenaran. Umumnya orang-orang seperti ini memiliki sifat yang namanya khumul. Tahu khumul? Khumul itu lawan dari bersyuhrah. Orangnya enggak ada yang kenal, orangnya enggak ada yang tahu, orangnya tidak ada yang perhatian. Tapi perjuangan dia luar biasa. Dia menyembunyikan semua itu hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla semata. Tapi ketika terkait dengan urusan perjuangannya luar biasa. Di muqaddamah depan-depan, belakang-belakang, tengah-tengah, samping kanan samping kiri, siap segala sesuatu. Ada mukhlisun fi da'watihi. Itu yang disampaikan disebutkan dalam beberapa hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang tipikal orang seperti ini. Tayyib, orang yang enggak dikenal, yang berdebu, kalau dia minta izin enggak dikasih izin, kalau dia mengkhitbah putih orang enggak dianggap. Lau aqsa ma'allahi la barrah. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan pasti kabulkan sumpah dia. Ini mukhlisun fi da'wati. Faham ya? Mazhar min mazahiri ad-da'wah. Ya, kalau di zaman sekarang ini ya macam-macam. Ada dakwah, ada koordinasi, ada ta'awun dan segala macamnya, siap. Fulan antum di bagian ini, siap. Dikerjakan dengan kemampuannya, dengan penuh amanah, dengan penuh kejujuran. Antum ya fulan bagian ini, siap. Antum ya fulan bagian ini, siap. Dakwah perlu koordinasi. Kan begitu, harus dibagi-bagi. Nah, kalau kemudian di depan semua, belakangnya siapa? Belakang semua depannya siapa? Ada yang depan, ada yang belakang, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang tengah. Dikoordinasikan, kan begitu. Antum bagi, antum bagian tamu, siap. Gitu ya. Antum bagi, antum bagian kebersihan, siap. Untuk yang guyu, siap. Antum yahi, bagian parkir, siap. Jangan gitu ya. Jangan kok diem. Siap. Antum ya akhi, antum terkait dengan dakwah tempat kita, antum ngurusi anak-anak, siap. Antum bagian ngurusi yang agak sedikit dewasa, siap. Antum bagian luar, siap. Kok luar kemana? Maksudnya dakwah di luar sana gitu ya, Pak. Nah, ngurusi anak-anak ya iya, yang sedikit dewasa ya iya, yang gede juga iya, luar juga iya. Siap. Semuanya dia siap, mau dimanapun, kondisi kayak apapun siap. Yang dia harapkan ridhonya Allah, yang dia harapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keluh kesah, tidak ada gerundel, tidak ada omongan di belakang, tidak ada kemudian, haha, tidak ada. Sket biyen zaman bahula ya bagian parkir terus. Nah, enak simpono bagian tamu ya mangan terus. Ya dulu ya kalau enggak parkir kebersihan, parkir kebersihan, parkir kebersihan. Apa iki? Saya bilang ya apa iki? Ikhlaskan niatmu. Tanda-tanda tidak ada keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah itu ya seperti ini modelnya itu. Banyak gerundel, banyak ngersulah, banyak komplain terkait dengan urusan-urusan koordinasi seperti ini, enggak ikhlas. Tahu di depan semangatnya luar biasa, taruh belakang loyo, enggak punya semangat, gerundel. Taruh bagian ini, masya Allah dia wah luar biasa semangat dia, mengorbankan apa yang dia punya. Taruh sebelah sini loyo. Itu ada indikasi qarinah riil mazhar yang enggak mungkin dibohongi, pertanda dia tidak ada keikhlasan dalam dakwahnya. Paham insyaallah ya. Kalau dia ikhlas di manapun siap. Itu antum-antumnya ya. Sekarang contohnya para dai-dainya. Ustaz diundang ke tempat ini. Ya, yang penting ada waktu dan kesempatan. Ya. Sayang ini, insyaallah bisa. Ya gitu. Tempat yang ini musim kemarau. Dalam tanda kutip. Waduh, afar ya akhi, saya kayaknya belum bisa ini, masih ada urusan begini dan begitu. Padahal tempat itu sangat diperlukan sekali untuk didatangi, untuk dikasih tausiah, dikasih ilmu di sana, disemangati para ikhwahnya, dikarenakan betul-betul tempat yang sangat kemarau, dikarenakan perintisan awal. Afan ya akhi, kayaknya tempatnya itu kayak jauh ya akhi. Padahal naik mobil ya cepat-cepat saja, dia melaku ya aduh. Naik motor ya juga bisa gitu. Afan ya akhi, saya banyak urusannya, nanti insya Allah kapan-kapan lah. Nunggu kapan? Nunggu tidak lagi kemarau, baru dia kesana. Datang sih cuman ya semangatnya kurang gitu loh. Semangatnya kurang, kayak gelisah gitu. Dan segera selesai acara, dan segera balik, dan segera pulang gitu. Barakallah itu. Di tempat sebelah sana lagi, joroyo-royo. Oh semangat kesana, insya Allah kita rutinkan di sini. Jangan seutuh dengan kata-kata ini loh ya. Jangan, evaluasi aja. Rutin, siapakan, sini. Semangat, oh semangat kesana. Ustaz, yang ini bagaimana? Ya ada waktu insya Allah. Tapi tidak pernah kesana. Yang ini kemarau, yang ini juru-juru. Hati-hati, ini bahaya ini. Ini indikasi, kita gak subon. Indikasi, ada karina. Kenapa? Kok ada perbedaan seperti itu? Nah gitu ya. Semestinya orang yang mukhlisun fi da'watihi tadi itu, dia akan terus berdakwah kepada Allah dengan semangat yang sama, dengan perjuangan yang sama, di tempat manapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Hati-hati wahai para dai, hembusan-hembusan dari syaitan itu halus. Diundang ke tempat yang ini, tempat yang ini, tempat yang ini, yang ini udah males. Semangatnya kurang, apa? Sing teko titik, yang datang sedikit. Sombrit gini tak wah ya Allah, ini Ivan kurang paham siapa saya sih, ini juru hati ngomong-ngono, di hati dia bilang begitu. Oh nggak ngerti siapa saya sih ya Allah, ini orang sudah. Kalau secara kelas ini kan dari jajarkan sekali kibar ustad, ustad kibar apa? Kafir, hati-hati jangan kiper loh. Hati-hati. Awalnya kamu senang dibilang ustadz kafir, jadi ustadz kiper, bahaya tuh nanti. Ya Allah, gak ngerti. Kalau ngundang saya itu yang kelasnya Masjid Agung gitu loh. Buat dikumpulkan semua ikhwan-ikhwan yang ada di sini, jadi satu panitia, gabung semua di sebuah masjid yang besar, ngundang saya, cocok. Nah kalau kayak gini mending yang lokal-lokal aja lah, yang taklim tiap hari, yang datang 5-10 cocok. Nah ini judulnya wis tabligh akbar. Akbar itu kan di terus kita kalau 5 orang saja. Hati-hati. Nah, itu akan terus ada di hati-hati yang berdakwah kepada Allah Azza Wajalla. Yang sebelah sini semangat dia. Wah, berapi-api. Kenapa? Wah, ini besar ini. Masanya banyak, jumlahnya sangat besar. Wah, dia dimuliakan, dia dihormati. Wah, ada protap yang resmi. Wah, ada yang ini, ada. Wah, nah ini baru daurat kayak gini nih. Nah, model begini, ngundang saya cocok. Saya jauh-jauh dari sana ke sini itu jadi gak percuma gitu loh. Ngomongnya enak ya, ya. Hati-hati, niatan-niatannya sudah mulai tidak beres ini. Hati-hati, sudah mulai tidak beres ini. Kita kan bisa nudung dia di hati ngomongnya kok. Jangan-jangan ngomong di hati. Kita kan bisa nudung, jangan bilang jangan sebuah. Kita kan bisa mengulik oleh niat. Tapi terkadang muncul yang namanya sebuah korinah. Bahkan terkadang vulgar. Kenapa vulgar? Terucap pada ucapannya. Afan, ini cukup sekali. Ini kalau akhir mutiara saya mau tanya lagi. Wah, ini vulgar tenan ini. Vulgar ke ikhlasin. Eh? Afan ya, akhi. Mana penentiannya? Sini, sini. Humbul. Antum ini loh. Keterlaluan sama saya ini. Saya datang dari jauh-jauh. Butuh waktu berapa jam, berapa hari ke sini. Gini aja. Momentar tablik akbar apa ke akbar apa ini lima biji sih teko ini antum di pelecehan sama saya. Jangan dilengi lagi vulgar itu namanya vulgar apa ini vulgar gak ikhlas lah antum tuh nyari apa babe babe tat kok tat masa ya, ya mau dikatakan ustaz, mau dikatakan dai, mau dikatakan siapa gitu. Antum tuh mencari apa? Antum mencari apa dengan dakwah ini? Kalau kayak kamu cari semata-mata masa, jumlah yang banyak, kemasyhuran, ketenaran, orang apa namanya? Apa sih bahasanya kalau direspon itu namanya apa? Gitulah kira-kira ya. Kalau itu yang antum cari, bukan dakwah tempatnya. Dakwah ilallah itu harus ikhlas. Wajib ikhlas. Kalau enggak ikhlas berbuat dosa. Kalau kamu riya itu syirik. Kalau kamu sum'ah itu syirik. Kalau kamu niatkan untuk semata-mata duniawi itu syirik. Ya mungkin asghar atau mungkin akbar tergantung keadaannya masing-masing. Barakallah. Hati-hati. Ini al-madhhar al-awwal. Ya, bentuk model pertama orang itu bisa dinilai ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Azza Wajalla. Dia akan berdakwah kepada Allah Azza Wajalla dengan semangat yang sama, dengan upaya yang sama, dimanapun dia berdakwah, kapanpun dia berdakwah, dalam kondisi apapun dakwahnya, suka dan duka dia akan berdakwah. Ya. Perjuangan ataukah tanpa perjuangan dia akan terus berdakwah. Bagaimanapun kondisi yang ada akan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan dia itu niatnya ikhlas karena Allah yang dia harapkan itu adalah ridhonya Allah dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang ikhlas dalam perkara dakwahnya justru akan memilah tempat yang dia pandang paling maslahat untuk dakwahnya. Ada sebuah tempat, masya Allah, sudah berkembang luas dakwahnya itu. Yang di sana silih berganti para asatidah, para duat di sana bagus, zen. Dia sekali ke sana ikut tahun dengan yang lain. Ada sebuah tempat barakallahu fikum perintisan tadi itu perintisan kemarau panjang, kemarau temenan, gitu ya. Bukan tempat yang hijau-royo-royo yang mengharu biru begitu. Butuh support, butuh semangat. Orang yang betul-betul mengharapkan ridhonya Allah akan lebih banyak memilih ke tempat yang seperti itu. Insya Allah saya bisa, saya usahakan. Kesana dia. walaupun betul-betul ya kemarau, garing kayak gini nih, teman-teman kemarau semua sekarang ini. Hah? Garing semua. Yang datang 5-7 orang sini. Sini. Dikasih ilmu, dikasih arahan, dikasih ujangan, dikasih tausiah, ya, dikasih bekal. Bagaimana berdakwah, bagaimana mendesak sebuah dakwah, bagaimana mengembangkan sebuah dakwah. Semangat ya, semangat di para ikhwan Allah. Semangat, semangat, semangat, semangat. Ya pasti akan ngomong. Nih ya Ustaz, garing Ustaz. Paham garing ya? Paham garing ya? Hah? Garing Ustaz. Absyur. Anda perlu apa? Bukan berarti Ustaznya ini juru-juru. Nah, tapi kan dia punya banyak link yang mungkin yang lain tidak punya. Insya Allah akan kita usahakan. Udah, sampaikan kepada yang lain yang dia kenal. Ya Allah, kasih air itu, dihujani itu. Masya Allah, luar biasa. Gitu ya? Ya apa ini? Nomor dua apa nunggu yang lewat? Ya. Lanjut. Ya memang lanjut, tapi ini ada yang mau lewat. Masih lama ya? Masih lama. Nah, tahu enggak sudah bilang. Jadi ada jedahnya. Mazhar yang kedua dari mazahir keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal ialah al-hirs wal-istihad ala da'watil haq wa da'watil sunnah wal-hadhar min ad-da'awatil mukhalifah al-munharifah. Dia akan bersungguh-sungguh dalam mendakwahkan kebenaran, dalam mendakwahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkannya, dan dia akan mewaspadai dan berhati-hati dari semua bentuk dakwah, dakwah yang menyelisihi, yang menyimpang dari dakwatul haq, dari dakwatul sunnah. Ini dia wujudkan dalam aktivitas dakwahnya, dia tunjukkan dalam ta'awun dakwahnya. Barakallahu fikum. Mazhar keikhlasan pada surah ikhlas yang kedua tadi. Karena ikhlas dalam dakwah itu harus mendakwahkan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada jalan Allah, kepada kebaikan-kebaikan yang dibimbingkan dalam Islam. Maka mazhar keikhlasan dalam berdakwah yang ada pada seorang da'i, dia betul-betul ketol dalam mendakwahkan kebenaran, mengajak orang kepada al-haq, kepada sunnah. Semangat dia sungguh-sungguh untuk itu. Terkait dengan tema-tema, muatan-muatan yang dia sampaikan kepada umat hak, bukan perkara yang batil. Tariqah-tariqah dakwahnya, tata cara dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, uslub-uslubnya hak, bukan tariqah-tariqah yang batil. Ketika dia ta'awun dalam perkara dakwah, juga ta'awun dengan ahlus sunnah, ta'awun dengan ahlul haq, bukan dengan hizbiyin, bukan dengan munharifin. Barakallahu fikum. Dalam berjuang memperjuangkan dakwah ini, suka dan duka dalam dakwah ini, selalu bersama dengan ahlul haq, bersama dengan ahlus sunnah wal jamaah, bukan kepada hizbiyin atau yang munharifin. Barakallahu fikum. Ini mazhar yang sangat nyata, yang sangat jelas keikhlasan dia dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alami. Keikhlasan dalam bentuk kedua ini banyak dikaitkan dengan yang namanya ulfah, kecondongan hati dia dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecondongannya selalu bersama dengan sunnah dan ahlu sunnah salafiyin dan da'wah salafiyah, bukan kepada yang menyelisihi mereka. Barakallahu'alaikum. Sehingga semua terkait dengan ini, kecintaan dia kepada sunnah, kepada ahlu sunnah, muamalahnya dia, interaksinya dia dengan sunnah dan ahlu sunnah. Al-Mim, semua yang terkait dengan dakwah ini selalu dia bersama dengan sunnah dan ahlu sunnah, mendakwakan sunnah, mewaspadai yang menyelisihinya. Barakallahu fikum. Ini juga butuh keikhlasan. Untuk poin kedua tadi, ikhlas dalam perkara dakwah itu, dia mengajak orang lain kembali kepada Allah. Maka mazharnya, sang da'i akan betul-betul kelihatan nampak dalam kesehariannya, dalam langkah dakwahnya, selalu bersama dengan hak dan ahlu hak, bersama dengan sunnah dan ahlu sunnah, dalam suka dan duka mereka. Barakallahu'alaikum. Membela sunnah ahlu sunnah. Barakallahu'alaikum. Ini sangat nampak sekali, sangat jelas sekali. Barakallahu'alaikum. Perkara yang tidak mungkin dibohongi. Ini adalah makna sabda Rasulullah SAW terkait dengan ulfah. Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wama tamakara minha ikhtalaf. Yang namanya arwah, ruh itu satu pasukan yang saling menyatu, yang saling mengenal akan menyatu, yang enggak kenal akan berselisih. Akan berselisih. Barakallahu. Ini ikhwan fillah jazakumullah, kalau anda memperhatikan sejarah dakwah salafun salih, sejarah dakwah para ulama arbaniyun, mereka betul-betul mencontohkan kepada kita keikhlasan dalam cara dakwah yang model kedua ini. Terutama ikhwan fillah jazakumullah, ketika ada yang namanya fitnah. Di masa-masa fitnah besar yang menerpa dakwah ini, sebuah fitnah yang betul-betul memeras pikiran, tenaga, bahkan sebuah fitnah yang mengharuskan kita berjuang, mengorbankan kadang nyawa kita, kadang fisiknya kita. Barakallahu fikum. Para ulama-ulama memberikan contoh yang sangat indah bentuk keikhlasan mereka dalam memperjuangkan dakwah ini. Mereka selalu berada di atas al-haq, di atas bimbingan sunnah, walaupun mereka harus berkorban dengan nyawa, tidak berpindah sedikit pun kepada dakwah mukhalifah, dakwah yang menyimpang, yang mungkin secara kemaslahatan duniawiyahnya jelas tidak, tetap berada di atas dakwah atau sunnah. Mihnah-mihnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang menimpa para ulama kita dari mulai zaman dahulu sampai sekarang, dan keteguhan mereka di atas al-haq, di atas sunnah, itu merupakan mazhar min mazahiri ikhlasihim fi hadhihi da'wah. Satu bentuk yang begitu nyata, bentuk keikhlasan mereka dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda membaca sejarah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, ayyamul mihnah, masa-masa ujian yang begitu berat. Barakallahu fikum. Antum tahu kisahnya ya, yang kita ambil bagaimana beliau teguhnya, bagaimana beliau tabahnya, bagaimana beliau sabarnya, bagaimana keistiqomahan beliau di atas akidah sunnah yang hak ini tadi, bagaimana beliau mengorbankan dirinya, diikat, kerangkeng, dipenjara, dicambuk sampai pingsan berkali-kali. Bukan perkara duniawi yang beliau kejar, bukan perkara pribadi beliau kejar, tapi ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Beliau rela mengorbankan semua tadi itu untuk mempertahankan prinsip akidah Islam. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang menyatakan makhluk, maka dia kafir. Berjuang beliau. Padahal kalau ada kepentingan pribadi dan yang lain duniawi, sangat mudah sekali bagi beliau untuk mengatakan iya, mengikuti apa yang dimaukan oleh mereka, orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah itu. Yang penting aku selamat, yang penting saya bisa berdakwah, aman, is, kole-kole aman, is. Untuk apa saya berjuang? Itu yang orang yang gak punya keikhlasan. Ya aja, ayo. Katakan makhluk. Kalau enggak, saya penggal. Gini. Makhluk. Gampang aja ngomong kayak gitu. Aman dia, selesai dia setelah itu. Apalagi dia misalkan seorang tokoh, wah dikucuri dana oleh pihak orang yang menyimpang tadi itu. Selesai. Wah, tabazen. Gampang mestinya, ya. Tetapi yang namanya keikhlasan dalam dakwah ilallah itu mengharuskan seorang dai tadi berdakwah kepada Allah, mengajak orang lain kepada al-haq, kepada sunnah, bagaimanapun kondisinya, dimanapun dia berada, walaupun dia harus mengorbankan apa yang dia miliki. Tegar di atasnya, tabah di atasnya, sabar di atasnya, di atas sunnah. Ada mukhlisun fi da'wati. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah kepada muslimin kala itu, memenangkan akidah Ahlussunnah, Allah sibak fitnah tadi hilang. Umat paham mengakui akidah yang benar ini, mengakui ketabahan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa taala. Jadi pihak penguasanya insaf dan sadar setelah berganti sekian banyak kekhilafahan di tengah-tengah mereka. Ketika itu Imam Ahmad dimuliakan, ditempatkan di sebuah tempat di istana yang begitu megah, dengan tempat yang begitu megah, dengan makanan yang begitu enak semua. Wah, difasilitasi sudah paling zen sudah di istana. Sedikit pun beliau tidak menyentuh itu semua. Bahkan tambah sakit beliau ketika di istana. Dan dikeluarkan dari penjara kan masih sakit beliau akibat siksaan yang sebelum-sebelumnya. Tambah sakit, tambah menderita, dikasih ini enggak mau dimakan, itu enggak mau diminum, enggak mau beliau. Ketika dijenguk oleh yang lainnya mengatakan kepada penguasa, ya Amirul Mukminin, kalau kamu ingin memuliakan orang ini, jangan taruh di sini. Pulangkan dia ke rumahnya. Dipulangkan ke rumahnya, sampai di rumah sehat beliaunya. Dikasih makan, minum oleh keluarga, dimakan sama beliau. Sehatlah dia. Tidak mengambil kesempatan dalam kelapangan. Ini bukan lagi dalam kesempitan, sudah lapang ini. Ibaratnya sudah beliau, sudah paling sudah Masya Allah, dimuliakan oleh semua ulama ketika itu. Dimuliakan oleh penguasa ketika itu. Dimuliakan oleh kaum muslimin ketika itu. Beliau ngomong saja dituruti oleh mereka semua. Tapi tidak. Karena perjuangan dakwah, memperjuangkan dakwah sunnah, dakwahul haq, memperjuangkan akidah salafiyah yang benar ini, itu yang dicari bukan dunia, yang dicari bukan kepentingan pribadi, yang dicari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika perjuangan di masa fitnah ikhlas, dia beliau selalu mendakwakan yang hak. Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Terus digaungkan seperti itu. Tabah, tegar, istiqomah. Walaupun harus disiksa dan segala macamnya. Ikhlas di sini. Ketika ada godaan-godaan yang seperti itu, juga harus ikhlas dalam kalau seperti itu. Tunjukkan niatan beliau betul-betul lillahi tabaraka wa ta'ala. Tulus, ikhlas, bukan mencari kedudukan, bukan tahta, bukan harta, bukan dunia, bukan yang lain-lainnya. Menolak itu semua dari penguasanya, dan beliau kembali ke rumah bersama dengan keluarganya sebagaimana sedia kala. Itu yang namanya mukhlisun fi da'watihi. Mazhar yang begitu nampak, walaupun dengan tanpa dan enggak boleh mengulik-ulik isi hati, tapi kelihatan dalam kesehariannya, aktivitasnya, tingkah lakunya, itu nampak. Mazahirul ikhlas fi da'watihi. Barakallahu fikum. Barakah dakwahnya beliau sampai sekarang ini, khana mati nasakumullah, dicatat dan ditulis dengan tinta emas oleh para ulama kita dalam buku-buku sejarah. Rahimahullahu taala wa ghafarallahu tabaraka wa taala lahu. Contoh. Tapi banyak ulama-ulama yang lain. Di zaman sekarang ini misalkan para masyayikhuna, para ulama-ulama yang di atas sunnah. Barakallahu fikum. ditempa, diterjang oleh berbagai macam fitnah demi fitnah, fitnah ini. Tetap mendakwahkan sunnah, mendakwahkan al-haq, mendakwahkan da'watus salafiyah, mendakwahkan prinsip-prinsip akidah salaf. Tegar istiqomah di atasnya. Dakwah ilallah mengajak kaum muslimin, mengajak salafi itu kembali kepada akidah yang benar, manhaj yang benar, prinsip yang benar. Menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, digunjing, dituduh, divonis, dimaki, dicaci maki oleh mereka semua. Tegar beliau. Barakallahu fiikum. Itu percontohan yang sangat indah, yang sangat bagus dari para ulama una, para masyayikhuna dahulu sampai sekarang ini. Mazhar bentuk real yang sangat nyata bagaimana keikhlasan mereka dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwah itu harus dakwah ilallah, dakwah ila sabilillah, dakwah ilal khair. Dan bagaimana mereka istiqamah di atas dakwah sunnah, selalu bersama dengan ahlu sunnah dalam suka dan duka mereka, membela sunnah, membela ahlu sunnah dalam suka dan duka mereka, dan mewaspadai semua dakwah-dakwah yang menyimpang, dakwah-dakwah yang menyesatkan, walaupun begitu banyak perkara duniawi yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Ini ujiannya ketika ada hal-hal seperti ini. Barakallahu fikum. Itu namanya ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Mazhar min mazahir sunnah. Tapi kalau kemudian ketika kondisinya tenang, kondisinya nyaman, kondisinya lapang, dakwah itu sunnah. Ketika ada fitnah melanda, waduh salafinya garing, sebelahnya kok ijo-royo-royo, pindah ke sebelah. Yang penting ijo, cocok garing. Nah, itu bukan ikhlas dalam perkara dakwah. Dan itu merupakan penyimpangan dalam berdakwah kepada Allah ketika dia mendakwakan yang batil atau bergabung dengan ahlul batil atau dia bertawun da'awiyah dengan ahlul batil. Dalam suka dan duka, dalam kondisi apapun, tetap harus mendakwakan yang hak, mendakwakan kebenaran, mendakwakan sunnah, mendakwakan kejaran Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Nah, maka dakwah-dakwah yang menyimpang, dakwah-dakwah yang hizbiyah, secara mazharnya bukan dakwah yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Dikarenakan tidak mendakwakan yang hak, tidak mendakwakan sunnah, tidak mendakwakan kejarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan, emang kamu oleh-oleh hatinya itu, emang kamu mengerti hatinya mereka, kamu katakan dengan ikhlas. Urusan ketulusan itu bukan babnya kita. Kalau terkait dengan mereka, terkait dengan masalah mazhar keikhlasan, dakwah itu harus dakwah ilallah. Sementara mereka dakwah ila firqatihi, dakwah kepada kelompoknya, pada golongannya, kepada pemahamannya, pada ideologinya, berperkara yang menyimpang yang batil. Naam, itu bukan ikhlas dalam perkara dakwah. Yang namanya dakwah ikhlas, dakwah hanya ilallah, ila sabilillah, ilal khair, ila sunnah, ilal haq. Barakallahu fikum. Ada orang yang tulus, tadi diulang lagi, ada orang yang tulus, masya Allah, tulus dalam perkara dakwah, tetapi dakwahnya bukan kepada Allah Azza wa Jal, bukan keikhlasan. Orangnya dakwahnya kepada Allah tapi enggak tulus, ada niatan pribadi duniawi, enggak ikhlas. Harus dua-duanya. Mungkin pada mereka ada ketulusan, tapi tidak ada pada mereka di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Maka mazhar min mazahiri al-ikhlas itu terkait dengan dua teropong tadi, ikhwan fillah azzakumullah. Naam. Mazhar yang ketiga. Apa cukup? 11:30. Cukup. Istirahat dulu. Iya. Hah? 14. Oh, 14 akhirnya nanti sertanya makan siangnya nanti buru-buru nanti. Tenang aja, siang masih panjang. Gitu aja ya. Ya wes cukup dua di sekarang dulu, terus lagi insyaallah pada zuhur nanti langsung barakallahu'alaikum terkait dengan pembahasan yang berikutnya samaratul ikhlas fi da'wati ilallah dan hal yang merusaknya ikhwan fillah jazakumullah. Nah, sebentar cukup. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.